Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 3 Februari 2013 bertepatan 22 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-91 tentang tolak bagian ketiga. 5. Khulu. Khulu menurut bahasa ialah melepas. Adapun khulu menurut istilah syara ialah seorang istri meminta kepada suami supaya dirinya diceraikan dengan memberikan suatu tebusan atau iwat. Misalnya, mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Ani bin Abbasin annamra'ata sabiti bin Qais bin Syammasin atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullahi, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin walatinin walakinni akrahul kufra fil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbalil hadiqata wa taliqha tatliqatan. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, Sabit bin Qais suamiku itu, aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit bin Qais, "Terimalah kebunmu dan tolaklah dia tolak satu." Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 170. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Ja'at imra'atu Sabit bin Qais bin Syammas ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ma ankimu ala sabitin fi dinin wala khulukin illa anni akhaful kufra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fataruddina alaihi hadiqatahu? Faqalat na'am. Faruddat alaihi wa amarahu fafaraqaha." Rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, istri Sabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela suamiku Sabit bin Qais tentang agamanya dan tidak pula tentang akhlaknya. Hanya saja saya takut kepada kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Wanita itu menjawab, "Ya, mau." Kemudian wanita itu mengembalikan kebunnya kepada suaminya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh suaminya supaya menerimanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkannya. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 170. Ani bin Abbas anna Jamilata binta Salulin atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Wallahi ma'atibu ala sabitin fi dinin wala khuluqin walakinni akrahul kufra fil islami." la utikuhu bu'dan. Faqala laha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha minha hadiqatahu wa la yazdada. Rawi Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak mencela kepada Sabit tentang agama dan akhlaknya. Tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Aku tidak kuat menahan rasa benci kepadanya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sabit agar mengambil kembali kebunnya dari Jamilah dan tidak minta tambahan. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 662, nomor 2056. An Muhammad ibn Abdurrahman anna Rubai'a binta Muawwidh ibn Afra'a ahbarathu anna Sabit ibn Qais ibn Syammas daraba imra'atahu fakasara yadaha wa hiya Jamilatu bintu Abdullah ibn Ubayy. Fa'atai akhuha yastakihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sabitin. Faqala lahu, "Khudh laha 'alaika wa khalli sabilaha." Qala, "Na'am." Fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatarabbasa haydatan wahidatan wa talhaqa bi ahliha. Rawi Nasa'i. Dari Muhammad bin Abdurrahman bahwasanya Rubayy binti Muawid bin Afra mengabarkan kepadanya bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay sehingga tangan istrinya itu retak. Kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Sabit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istrimu dan lepaskanlah dia." Sabit menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Jamilah agar menunggu atau beriddah satu kali haid dan pulang kepada keluarganya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 6 halaman 186. An Abi Zubairi anna Sabit bin Qais bin Syammas kanat indahu bintu Abdillah bin Ubayy bin Salul wa kana asdaqaha hadiqatan fakarihathu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ataruddina alaihi hadiqatahu allati a'taki?" Qalat, "Na'am." Wa ziyadatan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Amma ziyadatu fala, walakin hadiqatahu." Qalat, "Na'am." Fa akhadaha lahu wa khala sabilaha. Falamma balagha dhalika Sabit ibn Qais qala, "Qabiltu qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rawat Daruqutni bi isnadin sahihin. Wa qala, "Sami'ahu Abu Zubairi min ghairi wahidin." Dari Abu Zubair bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas dahulu mempunyai istri anak perempuan dari Abdullah bin Ubayy bin Salul. Dahulu ia memberikan mahar kepada istrinya berupa sebuah kebun. Lalu istrinya tidak suka kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Maukah kamu mengembalikan kebun pemberian suamimu itu?" Ia menjawab, "Ya, dan akan saya tambah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun tambahan itu tidak usah, cukup kebunnya saja." Ia berkata, "Ya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebun itu untuk diserahkan kepada Sabit. Lalu beliau memisahkannya. Kemudian setelah hal itu sampai kepada Sabit bin Qais, ia berkata, "Sungguh aku menerima putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad yang sahih, ia berkata, hadis ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja. juz 3 halaman 255 nomor 39. An Aisyata anna Habibata binta Sahlin kanat inda Sabiti bani Qais bani Syammasin fa darabaha fa kasara ba'daha fa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da subhi fashtakadhu ilaihi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sabitan fa qala khud ba'da maliha wa fariqha fa qala wa yasluku dhalika ya Rasulullah qala na'am qala fa inni asdaqtuha hadiqataini wa huma biyadiha fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khud huma fa fariqha fa fa'ala. Dari Aisyah bahwasanya Habibah binti Sahal dahulu menjadi istri Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit pernah memukulnya hingga ada tulangnya yang retak. Maka Habibah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh. Lalu ia mengadukan masalah itu kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memanggil Sabit dan bersabda, "Ambillah sebagian hartanya dan ceraikanlah dia." Sabit berkata, "Apakah baik yang demikian itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya." Sabit berkata, "Sesungguhnya aku dahulu memberinya mahar 2 kebun yang sekarang menjadi miliknya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah keduanya dan ceraikanlah ia." Kemudian Sabit melaksanakannya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 269, nomor 2228. An Habibata binti Sahlin anha kanat tahta Sabit bin Qais bin An Habibata binti Sahlin anha kanat tahta Sabit bin Qais bin Syammasin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila subahi fa wajada Habibata binta Sahlin 'inda babihi fil ghalasi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadhi qalat ana Habibatu bintu Sahlin ya Rasulullah qala ma sya'nuki qalat la ana wala Sabit bin Qais li zawjiha falamma jaa Sabit bin Qais qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi Habibatu bintu Sahlin qad dzakarat ma syaa Allahu an tadhkura faqalat Habibatu ya Rasulullah kullu ma a'tani indi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sabitin khud minha fa akhadha minha wa jalasat bi ahliha rawi Nasa'i. Dari Habibah binti Sahal bahwasanya dahulu ia menjadi istri Sabit bin Qais bin Syammas dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu subuh. Lalu beliau mendapati Habibah binti Sahal berada di depan pintu beliau di kegelapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Habibah menjawab, "Saya Habibah binti Sahal ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Ada apa kamu?" Habibah menjawab, "Saya tidak mungkin lagi bisa hidup bersama Sabit bin Qais." Begitulah ia mengadukan suaminya. Setelah Sabit bin Qais datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ini Habibah binti Sahal telah menceritakan masyaallah apa yang ia sebutkan." Lalu Habibah berkata, "Ya Rasulullah, apa yang pernah ia berikan kepadaku ada padaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit, "Ambillah darinya." Lalu ia mengambilnya dan Habibah kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 6 halaman 169. An Amri bani Su'aibin an abihi an jaddihi qala kanat Habibatu bintu Sahlin tahta Sabit bin Qais bin Syammasin wa kana rajulan damiman faqalat ya Rasulullah wallahi laula makhafatullahi idza dakhala alayya labasaktu fi wajhihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu qalat na'am qala faradat alaihi hadiqatahu qala fafarraqa bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Majah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, dahulu Habibah binti Sahal menjadi istri Sabit bin Qais bin Syammas, dan ia adalah seorang yang buruk rupanya. Maka Habibah berkata, ya Rasulullah, demi Allah, seandainya bukan karena takut kepada Allah, apabila dia datang kepadaku, pasti aku ludahi wajahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu mengembalikan kebunnya? Habibah berkata, ya. Perawi berkata, lalu Habibah mengembalikan kebunnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 663, nomor 2057, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Hajjaj bin Arthah, ia mudallis. Keterangan, di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rubayyi dan Abu Zubair, disebutkan bahwa istri Sabit bin Qais yang melakukan khulu tersebut bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan pada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Habibah dan Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa istri Sabit bin Qais yang melakukan khulu tersebut bernama Habibah binti Sahal. Dengan adanya riwayat yang berbeda ini, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa kisah dan kejadian tersebut memang terjadi dua kali. Wallahu a'lam. An Saubana qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannati. Rawi Ibnu Majah. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja wanita yang minta tolak kepada suaminya bukan karena adanya sebab yang menyengsarakan, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 662, nomor 2055. An Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Tirmidzi. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja wanita yang minta tolak kepada suaminya bukan karena adanya sebab yang menyengsarakan, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 329, nomor 1199. Ani bin Abbas, anna imra'ata Sabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bi haidatin. Riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Sabit bin Qais pernah khulu, yakni menebus dirinya dari suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya beriddah sekali haid. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 329, nomor 1197. Anir Rubai binti Muawwidh bin Afra'a annaha ihtala'at 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam au umirat an ta'tadda bi haidatin. Rawi Tirmidzi. Wa qala hadis Rubai'i binti Muawwidin as-sahihu annaha umirat an ta'tadda bi haidatin. Dari Rubai'i binti Muawwidh bin Afra' bahwasanya ia pernah menebus dirinya, yakni khulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya atau dia disuruh agar beriddah sekali haid. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata, hadis Rubayyi binti Muawwidh ini sah, bahwa ia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beriddah dengan sekali haid. Juz 2 halaman 238, nomor 1196. Ani bani Abbasin anna mar'ata Sabit bin Qaisin ikhtala'at minhu fa amaraha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'at an ta'tadda bi haidatin. Rawahu Daruqutni. Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Sabit bin Qais melakukan khulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya beridah satu kali haid. Hadis riwayat Daruqutni juz 4 halaman 46 nomor 135. Keterangan dari hadis-hadis ini, ada ulama yang memahami bahwa idahnya wanita yang khulu adalah sekali haid. Namun ada pula yang berpendapat bahwa idahnya wanita yang khulu adalah sama dengan idahnya wanita yang ditolak. Wallahu a'lam. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.